Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya sedikit dari keterangan bab suhbatul ahli wal walad, apa yang seharusnya kita sebagai seorang muslim menerapkan berupa akhlak wal adab kepada para keluarga, demikian pula anak-anaknya. Dan dari kesimpulan apa yang kemarin telah kita sebutkan, Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah menganjurkan agar seorang muslim kepada keluarganya serta anak-anaknya memiliki sifat husnul khuluq berupa as-syafaqah, memiliki rasa sayang kepada mereka, ta'limil adabi was sunnah, mengajarkan kepada mereka adab, demikian pula sunnah, demikian pula mudarah, yakni bersikap lunak lembut kepada keluarganya. Ini termasuk dari akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kalian di sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin adalah yang paling baiknya kepada keluarganya. Dan saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah salah seorang yang paling baik kepada keluargaku. Di dalam hadis ini sebetulnya tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya sebaik-baik seorang mukmin di sisi Allah azza wa jalla adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka akhlaknya dan perangainya, adalah seorang mukmin yang terbaik di sisi Allah azza wa jalla dan seorang mukmin yang sempurna imannya di sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin. Karena husnul khuluq, baiknya akhlak, perangai, demikian pula sifat, memiliki cakupan yang demikian luas. Tidak hanya kepada tetangganya, tidak hanya kepada seorang yang lebih tua dibandingkan dirinya, tidak hanya kepada seorang yang lebih muda dengannya, kepada kawannya. Termasuk pula di antara husnul khuluq adalah terkait akhlak dan adab seorang muslim kepada keluarganya, demikian pula anak-anaknya. Orang yang terbaik di antara mereka yang bisa menerapkan husnul khuluq kepada apa yang tadi kita sebutkan adalah seorang yang tentu terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan terkait di dalam pembahasan husnul khuluq ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, senantiasa tak henti-hentinya kita nasihatkan agar hendaklah seorang muslim senantiasa mengevaluasi semua sikap, demikian pula tindak tanduknya, agar sejalan dengan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga perlu dilakukan adanya muhasabah, adanya evaluasi, sehingga dari evaluasi tersebut terkadang seorang muslim mendapatkan sekian banyak faedah. Mungkin tatkala dia berevaluasi, dia mengetahui pada waktu yang kemarin dia telah melakukan perkara demikian dan demikian. Mungkin dengannya seorang muslim akan mengetahui ternyata pada pagi hari tadi dia melakukan demikian dan demikian. Ataukah baru saja dia telah mengamalkan demikian dan demikian, sehingga dia terus muhasabah, dia senantiasa mengevaluasi, yang dengannya dia akan berupaya untuk kemudian terus membenahi dan pula sikap-sikapnya. Ia berupaya senantiasa mengetahui kekurangan akhlak-akhlaknya dan membenahinya. Apakah terkait? Nah, apakah terkait akhlak seorang muslim kepada tetangganya, dievaluasi. Apakah terkait interaksi seorang muslim kepada kawannya, dievaluasi. Apakah terkait secara khusus dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan, interaksi seorang muslim kepada keluarganya, dia juga mengevaluasinya, sehingga dia akan mendapatkan sekian kebaikan dan kebaikan. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan agar setiap muslim itu tersibukkan dengan kesalahan-kesalahannya atau aib-aibnya atau kekurangan-kekurangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallahu ra'an syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas. Semoga Allah azza wa jalla merahmati seorang hamba yang aib-aibnya menyibukkan dirinya dibandingkan dia melihat aib-aib orang lainnya. Dia senantiasa melihat kekurangannya tatkala berbicara. Dia senantiasa melihat kekurangannya tatkala memutuskan. Dia juga senantiasa melihat, mengevaluasi kekurangannya tatkala berinteraksi, bercakap dengan yang lainnya. Ini terkadang muncul pada diri seorang adanya kelalaian, kealpaan, mungkin terlalu asyik di dalam berinteraksi, mungkin antara memiliki tendensi dari tendensi-tendensi yang lainnya, sehingga terkadang sikap, perbuatan dan ucapan seorang muslim ada kalanya menyinggung saudaranya, ada kalanya menyakiti saudaranya dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan tentu terkait penerapan akhlak al-karim al-karimah awil hasanah kepada keluarga, demikian pula anak-anak kandungnya, adalah sesuatu yang selayaknya diprioritaskan. Walaupun memang dalam bab ini terkadang membutuhkan kesabaran yang demikian lebar, luas. Demikian pula membutuhkan adanya ketabahan yang tidak sedikit untuk kemudian kita berikan kepada mereka terkait adanya kekurangan-kekurangan dan yang semisalnya. Nanti akan kita sebutkan di antara penjelasan yang lebih lanjut dari Al-Imam Abu Barakat Al-Khizzi rahimahullahu ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian kita perhatikan keluarga-keluarga kita adalah pengajaran adab, pengajaran akhlak al-karimah, sehingga tatkala kita melihat anak kita memiliki kekurangan dalam pembahasan akhlak, maka hendaklah kita sebagai orang tua berperan aktif di dalam mendidiknya. Tidak kemudian sering kita sebutkan dan sering kita nasihatkan agar hendaklah para aba, para ummahat mengevaluasinya. Tidak kemudian kita terpengaruh dengan jeleknya akhlak anak kita tersebut sampai akhirnya terprovokasi, bukan kemudian mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik, bahkan malahan sebaliknya. Dia dukung anaknya dan dia bahkan terbangkit emosinya, tersulut emosinya tatkala melihat anaknya tersebut disakiti oleh saudaranya, tatkala melihat anaknya tersebut dihajar oleh yang lainnya, atau karena adanya permasalahan antara anaknya dengan orang lain, dia bela anaknya. Dan sampai akhirnya dia pun melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dirinya. Nah, sehingga yang seharusnya diperhatikan adalah terkait dalam pembahasan akhlak dan adab. Karena betapa banyak mereka para ulama kita mengatakan bahwasannya terkait akhlak dan adab ini sesuatu yang sangat-sangat butuh untuk kemudian kita sebagai seorang ayah memperhatikan anak-anaknya, demikian pula putri-putrinya. Lebih mending ya kan, anak kita sebagai seorang anak yang jahil, namun dia berakhlak, dia beradab. Yang dengan akhlak dan adabnya akhirnya tumbuh kembangnya, dewasanya dirinya berada di atas sunnah. Baik perangainya kepada sesamanya, baik perangainya kepada orang lain, baik perangainya kepada seorang yang lebih tua, kepada tetangganya. Ini sesuatu yang tentulah kita sebagai seorang ayah sangat gembira melihat hal ini pada diri anak kita. Berbeda halnya bila mana keadaan seorang terlalu mementingkan pendidikan dalam bab materi, penyerapan pelajaran, dan dia terlalu menyepelekan terkait akhlak, demikian pula adab. Betapa banyak mereka orang-orang yang pintar, namun ternyata dewasanya atau menginjak masa mudanya dia berakhlak dengan akhlak yang buruk. Betapa banyak pula mereka orang-orang yang hafidhul Quran, hafidhul sunnah al-kathirah, menghafal sunnah demikian banyaknya. Demikian pula furu, cabang dari cabang-cabang al-ilm. Namun ternyata dia berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang jelek. Dan terlihat kejelekan akhlaknya mungkin terkait muamalahnya dengan ustadznya, ataukah mungkin terkait muamalahnya dengan kawannya, ataukah mungkin muamalahnya dengan tetangganya, ataukah bahkan muamalahnya dengan mad'unya. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian salaf menyebutkan nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. Kita ini sangat butuh terhadap adab dengan bentuk yang lebih yang kecil, yang sedikit, namun kita bisa mempraktekannya, kita bisa merubah tabiat kita, demikian pula sifat kita, dibandingkan ala kathirin min al-ilm, dibandingkan ilmu dengan jumlah yang demikian besar. Dikisahkan bahwasanya sekian banyak dari mereka orang-orang yang bermajlis di hadapan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, sekian besar di antara mereka tidak duduk bersimpuh, tidak mengelilingi al-Imam Ahmad, demikian pula mengitari al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala terkait mengambil hadisnya dan mencatat ilmunya. Namun yang mereka pelajari adalah akhlak dan sifat-sifat al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Karena al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh sebagian mereka para ulama adalah seorang yang paling serupa dengan akhlak gurunya, yang gurunya paling serupa dengan akhlak gurunya, hingga paling serupa dengan akhlaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat tersebut adalah seorang sahabat Rasul yang paling serupa akhlaknya dan tabiatnya dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga banyak di antara mereka yang mengikuti kemana perginya Imam Ahmad, kemana masuknya Imam Ahmad, kemana berjalannya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, kemudian menukilkan seperti apa perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala berada di tempat ini dan pada kondisi demikian, tatkala berada di kerumunan demikian dan mengatakan kalimat yang seperti ini disebutkan dan diriwayatkan oleh mereka para murid-murid beliau rahimahullahu taala, yang keseluruhannya memperlihatkan kepada kita begitu luhurnya akhlaknya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Demikian pula di samping mengajarkan kepada mereka adab, demikian pula akhlak yang baik, perkara yang butuh untuk kemudian diperhatikan oleh seorang ayah, demikian pula ibu, adalah mengajarkan kepada putra-putrinya as-sunnah. Mengajarkan kepada putra-putrinya as-sunnah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang pemuda tatkala ia makan dengan tangan kirinya. tatkala ia makan dengan makanan yang jauh dari hadapannya. Rasul mengatakan, ya gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah sesuatu yang berada di sekitarmu. Ini lihat bagaimana akhlak ataukah bagaimana pengajaran akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah azza wa jalla mensifati beliau sebagai seorang yang paling baik akhlaknya dan terbina di atas akhlak yang agung yang mulia, tidak hanya mengajarkan akhlak melalui lisannya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan akhlak dan adab melalui sikap-sikap, demikian pula tindak tanduknya. Sehingga mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam juga meriwayatkan sikap-sikap Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam bentuk takrir, dalam bentuk pengajaran at-ta'dib berupa akhlak dan yang semisalnya, yang sangat dibutuhkan bimbingannya oleh mereka umat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hamlihim 'ala tha'ah, demikian pula membawa mereka untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang taat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan tentulah dengan keberadaan antum di majlis ini, di pondok ini, dengan berbagai macam usia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya ayah-ayah kita, orang-orang tua kita adalah seorang yang sangat perhatian kepada kita secara khusus, agar supaya kita ini dewasanya, demikian pula tumbuh berkembangnya berada di atas sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jangan disia-siakan kesempatan tersebut untuk kemudian kita memanfaatkannya semaksimal mungkin dalam rangka menjalankan apa yang mereka inginkan. Waliqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala Rabbul Alamin, ya ayuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka jahannam. Dan cara seorang menjaga keluarganya dari neraka jahannam seperti yang ditafsirkan oleh sebagian mereka para salaf, alimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka al-ilm, ajarkan kepada mereka sunnah, ajarkan kepada mereka ad-din, prinsip-prinsip agamanya. Kemudian yang berikutnya adalah adibuhum, ajarkan kepada mereka akhlak, demikian pula adab. Naam. Betapa banyak mereka para orang tua, terkhusus pada zaman kita saat ini, menganggap materi adalah segala-galanya. Sehingga karena materi inilah yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya adalah perkara-perkara dunia. Karena materi inilah mereka tidak menganggap perlu untuk kemudian anaknya fokus di dalam mempelajari ad-din. Karena di bayangan mereka diharapkan sang anak tersebut sebagai tulang punggungnya, sebagai penerusnya, penerus usahanya dan bisnisnya, sehingga dia mempersiapkan anaknya bagaimana di masa tuanya nantinya bisa membantu kesulitan-kesulitannya tatkala menginjak usia tuanya, usia jomponya. Sehingga tidak menganggap perlu pelajaran-pelajaran yang tidak berhubungan dengan materi anaknya tersebut. Namun betapa banyak pun pula ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, para orang tua yang seperti ini keadaannya ternyata memiliki penyesalan yang demikian besar pada usia tuanya. Memang materi mereka dapatkan dari anaknya, melihat anaknya sering membantunya, melihat anaknya sering memperhatikan kekurangannya, melihat anaknya sering untuk kemudian membelikan apa yang dia inginkan ketika masa tuanya, bahkan membantunya ketika sakitnya. Namun ternyata yang membuat mereka sedih adalah disebabkan anaknya tersebut tidak berakhlak kepada mereka. Tatkala berbicara kepada mereka, berbicara dengan pembicaraan yang ketus, yang kasar, menganggap seakan-akan sudah demikian banyak kerugian materi yang dia berikan kepada orang tuanya, sehingga akhirnya dia merasa terbebani Dia merasa untuk kemudian dengannya dia telah berjasa besar kepada orang tuanya. Sehingga falhasil akhirnya yang seharusnya seorang anak berbakti dengan orang tuanya malah terbalik. Seorang ayah atau seorang ibu ini malahan berbakti kepada anaknya. Berbakti kepada anaknya. Merasa anaknya telah memberikan kepada dirinya dan mencukupi kepada dirinya materinya, akhirnya sang ibu ini mengurusi semua kebutuhan anaknya. Dari masalah anaknya dimasakkan oleh ibunya. Dari masalah pakaiannya dicucikan oleh ibunya. Dari masalah urusan rumahnya dibersihkan, disapu oleh ibunya. Sehingga karena demikian halnya, akhirnya sang anak bersantai-santai. Yang penting kan memberikan makan, yang penting kan memberikan minum, yang penting kan mengurusinya tatkala sakitnya. Namun dalam bab akhlak dan adab ternyata mereka tidak mendapatkannya. Wallahualam. Illa man rahimallah, kecuali segelintir dari mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang secara tulus merawat orang tuanya dengan penuh kasih sayang, yang secara tulus menjalankan hak-hak orang tuanya dengan penuh keikhlasan. Kebanyakan di antara mereka imma memiliki kecenderungan untuk kemudian membantu orang tuanya terkait urusan fisiknya, demikian pula kesehatannya. Namun ternyata di dalam pembahasan akhlak dan adabnya ini sangat jauh dari apa yang diajarkan dan dibimbingkan di dalam Al-Islam. Ucapan ah ini sudah biasa, ya kan? Ucapan ah ini sudah biasa. Nak tolong belikan ini, ah, enggak. Nak tolong sapukan rumah, ah, enggak. Dan yang semisalnya, wala'iyadzubillah. Bahkan betapa banyak cucunya, anak dari anak kandungnya durhaka kepada neneknya, ya kan? Durhaka kepada neneknya, tidak beradab kepada neneknya, bersikap kasar kepada neneknya. Diam. Ketika sang nenek menyiapkan makanan yang tidak sesuai dengan seleranya, akhirnya dibanting piringnya, dibuang. Ini perkara yang terkadang kita menjumpai di tengah-tengah mereka, masyarakat kita. Nas'allaha assalamata wal afiyah. Sehingga penting pendidikan akhlak, adab, dididik mereka dengan pendidikan as-sunnah. Dibawa mereka untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat-sangat kita prioritaskan. Minimalnya adalah mereka bermanhaj sebagaimana manhaj ayahnya. Minimalnya mereka beriman, mengimani sebagaimana keimanan ayahnya. Kalaulah semisal toh anggap dia tidak bisa menjadikan anaknya sebagai seorang alim minal ulama, maka ada harapan kalaulah semisal anaknya tumbuh dewasa tuanya di atas as-sunnah, di atas al-Islam yang sebenarnya, diharapkan dari anak-anaknya atau cucu-cucunya setelahnya ada yang menjadi seorang yang kibar, ada menjadi seorang yang alim minal ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dan tentu di dalam mewujudkan yang demikian dan mempraktekkan semua yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu ta'ala, membutuhkan adanya kesabaran yang demikian besar, ketabahan yang demikian luas, dan evaluasi yang tidak sebentar. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang mengetahuinya. Tidak ada yang merasakan betapa susahnya mempraktikkan hal ini kecuali mereka, orang-orang yang telah berupaya untuk kemudian mempraktikkannya. Hingga sebagian salah menyebutkan seorang yang menikah itu seakan-akan mengendarai perahu. Nah, di tengah lautan yang demikian kencang ombaknya, harus ke kanan, harus ke kiri, dia harus mengatur mesinnya, dia harus mengatur arahnya. Bila mana ternyata dia memiliki anak, maka seakan-akan perahu tersebut ini berlubang, sehingga harus dia jaga, harus dia tembel, harus dia perhatikan terus lubangnya. Jangan sampai nantinya setelah berjalan sekian lama akhirnya tumbuh kambuh lagi penyakitnya. Kalau bertambah lagi anaknya, bertambah lagi lubangnya. Demikian seterusnya dan demikian seterusnya. Sehingga saya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan tazawwadu qabla an taswaddu. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin berbekal dengan ilmu an-nafi'. Menghabiskan masa muda kalian untuk kemudian mempelajari al-ilm, mempelajari as-sunnah. Qabla an taswaddu, sebelum kalian menjadi seorang sayyid, seorang pemimpin. Artinya adalah sebelum menikah. Karena kepemimpinan seorang akan ia dapatkan dengan dia melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wanita. Dia sebagai pemimpinnya. Dia memiliki kewajiban untuk kemudian mengarahkannya, membimbingnya dan yang semisalnya. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Terkait muamalah seorang suami secara khusus kepada istrinya, demikian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan agar hendaklah dia memiliki kelapangan dada, memiliki kesabaran, memiliki ketabahan yang demikian indah di dalam menyikapi istri-istrinya. Naam. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan pada hadis yang disebutkan setelahnya oleh Al-Imam Abu Barakat rahimahullahu taala. Namun sebelum kita menyebutkan hadis ini, kita bacakan perkataan Al-Mu'allif rahimahullahu taala. Wasafhi an atharatihim, dan hendaklah seorang memberikan maaf dari kesalahan-kesalahan mereka. Wal ghaddi an musawaihim fi ghairi ithmin aw ma'siyah, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan mereka yang jelek selama perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak ada unsur dosanya dan tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disuruh marah, ya kan? Mungkin ketika marah akhirnya suaminya dihajar, ataukah mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan suaminya selama perbuatan mereka tidak ada unsur dosanya dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan untuk kemudian menahan marahnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfudzahu da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah. Summa yukhayyirahu minal huril aini masya'a. Barang siapa yang ia menahan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, maka pada yaumil qiyamah Allah Azza wa Jalla akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya dalam rangka untuk memberikan pilihan kepada dirinya kesempatan menikahi bidadari surga, dari bidadari-bidadari surga mana saja yang dia inginkan. Ma'na man qadzama ghaidhan wa huwa qadirun 'ala an yanfudzahu, ditujukan kepada seorang yang dia kuat, yang dia memiliki kekuatan, yang dia memiliki kemampuan untuk kemudian melampiaskan marahnya. Biasanya seorang itu memiliki kemampuan, kekuatan untuk melampiaskan marahnya disebabkan mungkin karena kedudukannya yang lebih tinggi dari orang yang dimarahinya, ataukah secara fisik dia lebih kuat dibandingkan orang yang membuat dirinya jengkel dan marah. Naam, seperti seorang pemimpin kepada rakyatnya. Atau dalam pembahasan ini seperti seorang ayah kepada istrinya, demikian pula kepada anaknya. Atau seorang yang dewasa kepada anak yang kecil. Tatkala dia menahan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk kemudian melampiaskannya, maka dia mendapatkan kemuliaan seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun seorang yang dia menahan marahnya karena tidak mampu untuk melampiaskannya, tidak termasuk dari keutamaan hadis ini. Seperti seorang anak kecil, dia tahan marahnya tatkala dimarahi oleh aminya. Ataukah seperti seorang anak, dia tahan marahnya tatkala dimarahi oleh orang tuanya dan yang semisalnya, karena dia lemah. Dia tidak punya kemampuan untuk membalas, dia tidak punya kemampuan untuk kemudian melampiaskan amarahnya. Karena orang yang memarahinya lebih kuat, lebih terhormat, lebih tinggi kedudukannya, lebih besar jasanya dan yang semisalnya, ini tidak memiliki kemuliaan. Yang diwajibkan baginya adalah as-sabru. Naam. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'atu kadhila'i. Wanita itu seperti ad-dila', tulang rusuk yang bengkok. Dan itulah para wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah ambil tulang rusuk Adam alaihi salatu wasalam untuk Allah ciptakan istrinya. Dan dari asal muasal itulah diciptakan seorang wanita oleh Allah Azza wa Jalla. In aqamtaha taksiruha, taksirha. Bila kamu memaksa untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa inda raitaha ta'ish minha ala iwajin. Bila engkau membiarkannya, maka engkau akan hidup dalam keadaan padanya ada kebengkokan. Maka dalam riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fastausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian terus memberikan wasiat kepada manusia, kepada mereka para wanita dengan kebaikan. Karena disebutkan dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para wanita adalah naqisatu aqlin, orang yang kurang akalnya. Sehingga manusia secara akal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ghairu aqil, orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal contohnya apa? Hah? Orang yang tidak punya akal, apa itu contohnya itu? Ya, orang gila. Tidak punya akal ya, majnun. Yang kedua adalah orang yang akil, kamil. Orang yang punya akal yang sempurna. Orang yang berakal sempurna. Tapi di sana ada jenis yang ketiga, yang naqisatu aqlin, orang yang kurang akalnya. Berarti terletak antara ghairu aqil dan kamilul aqil, antara keduanya. Sehingga dibutuhkan adanya ketabahan, kesabaran yang indah, demikian pula terus mengevaluasi sikap, demikian pula tindak tanduknya, dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Sehingga ini juga pelajaran khusus kepada mereka para rijal yang sedang atau mau atau menginginkan untuk merencanakan pernikahan, agar memahami hal tersebut. Nah, jangan kemudian dibayangkan bahwasanya menikah itu sudah pasti hidupnya nyaman. Makan tinggal ngomong, dek tolong. Capek tinggal bilang, dek tolong. Cucian numpuk tinggal bilang, dek tolong. Piring numpuk tinggal bilang, dek tolong. Tidak demikian namanya pernikahan. Ada kalanya terbalik. Ada kalanya terbalik. Yang ada, mas tolong. Mas tolong. Mas tolong mas. Mas tolong mas. Nah, yang ada terbalik. Ini masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah taala. Terlebih lagi pada zaman kita saat ini begitu banyak keadaan rumah tangga yang terbalik, ya kan? Seharusnya yang memimpin adalah suaminya, namun ternyata yang memimpin adalah istrinya. Sehingga tatkala ada satu permasalahan, sang suami tidak memiliki kemampuan untuk kemudian memutuskan. Tatkala terjadi percekcokan, sang suami tidak bisa untuk kemudian mengarahkan dan menekankan tentang maksudnya dan keinginannya. Dikit-dikit kalah sama istri, dikit-dikit kalah sama keluarga, dan yang semisalnya. Kalau semisal dalam permasalahan yang biasa ada masalah, contohnya makan, istri pengen ini, sang suami tidak. Istri pengen beli di warung ini, suami tidak. Namun kalau semisal berimbas dalam interaksi antara seorang dengan yang lainnya, atau apalagi menyentuh dalam pembahasan pelajaran atau tadris dan yang semisalnya, ini yang selayaknya tidak untuk kemudian kita anjurkan. Terkait pendidikan anaknya, ternyata sang anak bermasalah di pondok pesantren, akhirnya menyebabkan pengurus pondok tersebut menghukumnya. Sang ibu gak menerima, sang ayah menerima. Akhirnya karena sang suami tersebut lemah dengan istrinya, dia kalah. Disuruh untuk kemudian melabrak pengurusnya, akhirnya mau. Disuruh untuk kemudian mendatangi ustadznya, akhirnya mau. Disuruh untuk kemudian mendatangi orang tua anak yang ia berselisih dengannya. Dia mau. Ah, pokoknya antar saya saja kalau kamu gak mau, biar saya yang labrak istrinya nanti. Dia mau juga. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ataukah terkait keputusan rapat musyawarah juga demikian. Ketika sudah diputuskan demikian, seharusnya orang ronda kalau semisal ketiduran bayar 100.000. Pulang ke rumah dimarahi sama istrinya. Kamu kok diem saja sih, dibilang kayak gitu. Kamu kok gini. Akhirnya enggak terima dia. Gondol. Dan akhirnya dia utarakan kepada yang lain. Seharusnya tidak demikian. Kok tega sih sama ikhwan seperti itu? Kok demikian? Nah, karena ada bisikan-bisikan dari sampingnya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Dan gambaran yang seperti ini, demikian pula keadaan yang seperti ini, la ya'lamuha illa man jarrabaha. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka, orang-orang yang sudah melakukannya. Mungkin para pemuda-pemuda yang ada di sini yang belum menikah, belum terbayangkan nikah itu lurus-lurus saja, padahal ternyata jauh dipandang daripada yang dibayangkan. Jauh di mata, jauh pula di hati. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga yang saya nasihatkan, yang kita nasihatkan kepada mereka para tulab adalah pelajari al-ilm, pelajari akhlak, pelajari adab. Antum mutkinkan dulu ilmunya, antum mutkinkan dulu adabnya, antum mutkinkan dulu sifat-sifat antum, tabiat-tabiat antum, agar berakhlak dengan akhlak al-karimah. Diharapkan nantinya tatkala sudah berumah tangga, akhlak dan adab tersebut sudah berjalan mengalir, karena sudah menjadi kebiasaannya dan sudah menjadi rutinitasnya. Naam. Betapa banyak mula mereka, orang-orang yang baru melangsungkan pernikahan, akhirnya selang berapa bulan cerai. Terus terang saja, kita enggak mau nantinya tempat kita ini yang mulia ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, 10 tahun ke depan kita akan menjumpai banyak janda-janda muda. Kita tidak mau yang demikian. Banyak janda muda. Kita kan enggak tahu perkara yang gaib. Nah, bisa jadi mungkin santri-santri yang di sini karena melihat temannya, ya, akhirnya sudah nikah, kayak panu itu, digaruk satu, yang lain pengen digaruk. Kayak skabies, yang satu gatel, yang lain pengen digaruk. Yang satu nikah, yang lain nikahan masal. Ya, nikahan masal. Ya, kalau semisal itu dilatar belakangi karena keinginannya terkait syahwatnya saja, kalaulah semisal tidak dibarengi dengan ilmu, dengan akhlak dan yang semisalnya, sangat dimungkinkan mungkin sekarang ketawa, besok sudah murung. Sekarang bahagia, bulan depannya murung. Hilang keceriaannya. Keceriaannya hanya sekedar bulan madu saja. Bulan madu. Selang berapa bulan kemurungan melandanya. Seperti halnya orang yang mengendarai satu perahu, belum sampai ke tempatnya sudah banyak bolongnya, sudah banyak rusaknya, sehingga harus kembali dalam keadaan kembalinya dermaganya jauh, sudah di tengah, harus jalan terus. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga belajar dan belajar. Nah, kalau mau menikah umur 20 tahun untuk sekarang ini masih terlalu muda. Apalagi yang di bawahnya, keluar tahfidz langsung nikah. Ini kegasikan. Nah, kecuali ada di antara kita nanti, enggak tahu 20 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan, ada orang tahfidz umurnya 30 tahun. Siapa tahu ada. Kalau lulus tahfidz ya silakan menikah, karena faktor usia enggak masalah. Nah, dan kalau saya secara pribadi, kalau misal anak saya dewasa, yang saya pilih sebagai calonnya adalah yang lebih dewasa, yang lebih tua, yang lebih bisa nganyomi, dan mungkin niatan yang seperti ini dirasa dan diinginkan oleh semua orang tua. Demikian. Nah, tidak melihat ilmunya, oh ini hafizul Quran, Oh ini hafizul hadis, sudah menjadi ustaz dan yang semisalnya. Namun ternyata dalam pendidikan takdib dan akhlak kepada istrinya tidak memiliki modal. Akhirnya kasihan. Kasihan sekali keadaannya itu. Kemana-mana takluk sama istrinya, kemana-mana harus demikian dan demikian, tidak punya kata. Ketika diajak rapat, dia hanya diam. Tidak bisa memutuskan, tidak bisa menyampaikan usul, karena takut kalau semisal menyampaikan dimarahin sama istrinya. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga benar Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al mar'atu kadhila' in aqamtaha taksirha wa in daraitaha ta'ish minha ala iwajin. Terkait fenomena yang seperti ini, Anda juga memberikan nasihat kepada seorang ayah untuk kemudian memperhatikan akhlak dan adab putri-putrinya. Diperhatikan akhlak-akhlak mereka. Pemerhatian akhlak-akhlak ini terkhusus kepada putri-putri kita, tidak hanya fokus menyenangkannya, memperhatikannya dalam artian terlalu memanjakannya. Tidak demikian yang diajarkan di dalam al-Islam. Kalau semisal salah, kalau memang perlu dipukul, dipukul. Kalau semisal salah, kemudian dikerasi, dikerasi. Nah, betapa banyak mungkin akibat keretakan rumah tangga adalah disebabkan karena kurangnya pendidikan seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Terlalu memanja putrinya. Dikit-dikit diberikan, dikit-dikit dimanja, dikit-dikit dikasih, disayang, dialam, dan yang semisalnya. Ini kasihan. Para suami-suami mereka kalau semisal tidak bisa mengalam, memanja seperti orang tuanya, dia akan diulek seperti gado-gado itu. Dia akan diulek seperti gado-gado. Sebagian orang Arab mengatakan setelah dia menikah, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan para wanita-wanita, akhirnya dia membuat satu syair. Ia mengatakan, ihdhar, hati-hatilah engkau wahai para pemuda. Min apa namanya ummi kuntu, dari keadaan seorang wanita yang dia terlalu dimanja sama apa namanya suaminya, terlalu dimanja sama suaminya. Kemudian suaminya meninggal, akhirnya karena sudah terbiasa dimanja, dinikahi oleh lelaki yang lainnya, akhirnya tidak pas dengan hatinya. Atau yang menjadi syahid kita adalah wa binti kuntu, hati-hatilah engkau dari seorang putri yang terlalu mengeluh-elukan orang tuanya. Ketika saya sama orang tua saya, apa saja yang saya inginkan dikasih. Bahkan uang sanggup saya di pondok itu 1 juta satu bulan. Nah, yang kerjaannya tukang beca, yang kerjaannya tukang jualan balon, jualan nasi goreng, sekedar makan saja syukur, ya harus dituntut ngasih uang 1 juta pula seperti orang tuanya. Ya subhanallah. Mungkin kalau demikian halnya suaminya akan berpuasa, ndak makan, ndak minum, yang penting istrinya. Nah, dia rela untuk kemudian memakai pakaian yang bolong-bolong, yang penting istrinya, istrinya dan istrinya. Ini jangan demikian. Masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Di dalam mencari seorang akhwat juga harus dipilih dan diperhatikan. Terkait dalam pembahasan akhlak, demikian pula adab. Namun secara kesimpulan, al-muallifu rahimahullahu ta'ala menyebutkan agar hendaklah seorang muslim memiliki sifat husnul khuluq berupa menahan amarahnya, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dalam perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ini menunjukkan bila mana yang dilakukan oleh istrinya atau anaknya adalah perbuatan yang berhubungan dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai seorang ayah punya hak dan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan seorang ayah di pundaknya. Untuk kemudian yang pertama kali mengingkarinya, untuk kemudian yang pertama kali menasihatinya, yang pertama kali memberikan arahan dan meluruskannya. Kalau semisal tidak bisa dengan kata-kata, maka dengan pukulan. Kalau semisal tidak bisa dengan pukulan, maka dengan menghajarnya. Kalau semisal tidak juga bisa, maka dengan mencerainya. Ini semuanya dianjurkan di dalam al-Islam. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya